merasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku. Semakin nyata ku rasakan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh kasih.